أما بعد، ألا وإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، فإن كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. أيها المسلمون عباد الله، حاضرين سلسة جمعة لبليكنا الله تبارك وتعالى. Pertama-tama saya wasiatkan kepada diri saya pribadi dan kepada seluruh jemaat yang dimuliakan oleh Allah untuk kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Dan ini adalah wasiat yang paling utama di setiap khutbah Jumat, yaitu wasiat takwa Allah. Hendaklah kita selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada, dengan menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi dari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayuh muslimun ibadallah, kita hidup di dunia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak lain dan tidak bukan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang sudah menjadi maklum, yang seperti kita ketahui bersama, yang telah digariskan oleh Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, العبادة هي اسم جمع لكل ما يحب الله ويرضى من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. فتشغل الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إلى مقصدنا عبادة يأتي عملا منجاكم سبوه نامة يدلم عملا تسبوت دمانا عملا عملا تسبوت ديجنتاي دل رضايا لالله سبحانه وتعالى ستيب عملا ديجنتاي دل رضايا لالله إني أدلى عبادة. Baik dari perkataan kita ataupun dari perbuatan kita, baik yang nampak terang-terangan ataupun yang tersembunyi-sembunyi. Dan definisi ini masih dipakai oleh para ulama di zaman kita sekarang ini. Dan di antara macam-macam ibadah sangat banyak. Tidak menutup kemungkinan bahwasanya atau diartikan sempit bahwasanya ibadah itu hanya salat, puasa, zakat, haji, selesai. Bahwasanya di antara macam-macam ibadah yaitu permasalahan al-mu'amalah, yaitu hubungan antara kita dengan Allah dan hubungan antara kita dengan sesama manusia. Rasulullah alaihi salatu wassalam di dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau bersabda, qala sallallahu alaihi wasallam, la tahasadu ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا بيع بعضكم على بيع بعض وكونوا عبادا لله إخوانا. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى ها هنا. ويشير إلى صدره ثلاث مرات. من الشر أن يحقر أخوه المسلم. كل مسلم على مسلم حرام دمه وماله وعرضه. كذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تحاسدوا، janganlah kalian saling hasad. كذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تحاسدوا، jangan di antara kita saling hasad, iri dan dengki dengan apa yang terdapat pada saudara kita. Al-hasad yaitu dia tidak menyenangi, tidak menyukai kenikmatan yang telah Allah berikan kepada saudaranya, baik dari kenikmatan dinia atau duniawiya, baik dari kenikmatan dunia ataupun kenikmatan agamanya. Ini kita dilarang untuk kita yaitu dengki ataupun iri kepada saudara kita supaya kenikmatan tersebut hilang dari saudara kita. Naam, perkara ini banyak mungkin disadari ataupun yang tidak disadari, mungkin ada di antara kita dan kebanyakan dari kita terjatuh di dalam perbuatan hasad. Nah, dan tentunya di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita. Di sini adalah manhiyun. Perkara yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwan ayuhal hadirin sedang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, janganlah kita saling hasad, saling iri dengki dengan sesama kita. Baik itu dari kenikmatan-kenikmatan Allah yang diberikan kepada saudara kita sesama muslim dari kenikmatan dunia ataupun duniawiya, hendaklah kita jangan saling hasad di antara kita. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala tanajashu. Qala al-Imam Ibn Dafiq al-Ith rahimahullah ta'ala, aslu an-najash, an-najash huwa al-khidal, ay al-khidal. Naam, an-najash yaitu bentuk dari penipuan. Naam, an-najash adalah bentuk dari penipuan, yang mana kita saling menipu di antara kita dalam sistem muamalah, sistem jual beli dan sebagainya. Naam, ini kita dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita saling bermuamalah, saling yakni berdagang dan sebagainya, berbisnis, yaitu kita menggunakan trik-trik yang licik dalam bermuamalah. Naam, an-najasha yaitu dia tidak ingin menjual barang kepada saudaranya, akan tetapi dia ingin mempermainkan pasar dengan cara tidak merugikan konsumennya dan sebagainya. Naam, dan perkara ini dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala wa la tabaghadu, dan jangan di antara kalian saling benci. Naam, di antara kita dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk saling membenci. Hindari perbuatan ini. Jangan di antara kita sama kaum muslimin yaitu saling membenci dikarenakan perbuatan-perbuatan yang tidak ada artinya sama sekali, yaitu perbuatan-perbuatan ataupun masalah-masalah pribadi. Naam, maka perkara-perkara ini harus dihindari oleh kita, yaitu kita saling membenci. Bahwasannya kita ini, kata Rasulullah SAW, antara satu dengan yang lainnya adalah saudara. Al-Muslim aku Muslim, kata Rasulullah SAW. Antara satu Muslim yang lainnya dengan yang lainnya adalah saudara, kata Rasulullah SAW. Jangan kita saling membenci. Kita dipersatukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di atas agama Islam. Naam, sebelum datangnya agama Islam, kita mengetahui kaum Aus wal Khazraj, mereka ini adalah dua kaum yang saling bertikai turun-temurun di antara mereka, saling membunuh di antara mereka, saling hasad di antara mereka dan sebagainya. Tidak ada kedamaian di antara kedua suku ini. Mereka generasi demi generasi keadaannya selalu bertikai di antara mereka. Akan tetapi setelah Allah turunkan agama Islam, Allah turunkan agama ini, kemudian mereka dipersatukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya dalam surah Al-Imran. Naam, bahwasanya mereka kaum Aus wal Khazraj, dahulunya mereka adalah orang-orang yang berseteru di antara mereka. Akan tetapi setelah datang agama Islam, mereka dipersatukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam, bahwasanya mereka adalah orang-orang yang bisa bersatu karena dipersatukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan agama Islam. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya permusuhan Aus wal Khazraj adalah permusuhan yang klasik, yang yaitu turun-temurun di antara mereka, sedangkan mereka mau tanazul, mau di antara mereka yang merendah demi yaitu ya tegaknya agama Islam. Mereka dipersatukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan agama Islam, yang mana mereka dahulu kata Allah Subhanahu wa taala hampir-hampir saja mereka ini dimasukkan ke dalam neraka jahanam, kemudian diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan agama Islam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan wala tadabaru. Rasulullah SAW mengatakan wala tadabaru, dan jangan di antara kalian saling membelakangi. Tidak mau berhadapan dengan saudaranya. Dan ini adalah wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Ini adalah sabda Rasulullah yang beliau bukan berkata dari hawa nafsunya, akan tetapi ini adalah wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan wala tadabaru, dan jangan di antara kalian saling membelakangi. Tidak mau saling berhadapan dengan saudaranya, tidak mau berhadapan muka dengan saudaranya sama muslim, yaitu saling membelakangi di antara mereka. Bisa jadi ada di antara mereka yang tidak bersapa antara satu dengan yang lainnya. Dan perkara ini adalah perkara yang diingkari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala tadabaru. Kalimat ini semua adalah kalimat al-manhi. Kalimat yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, larangan dari Rasulullah untuk kita saling membelakangi di antara kita. Ya. Saling tidak mau berhadapan, tidak mau saling yakni berhadapan muka dengan saudaranya. Padahal dalam hadis yang lain disebutkan dari hadis Ibnu Abbas, kalau kita tersenyum dengan saudara kita sama muslim itu adalah sedekah, satu bentuk kebaikan. Kalau seandainya kita mau bertemu dengan saudara kita kemudian kita tersenyum, maka ini dinilai sebagai amalan yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah sedekah. Dalam hadis ini Rasulullah melarang di antara kita untuk saling at-tadabur, yaitu saling membelakangi di antara kita, saling tidak mau tegur sapa di antara kita. Ini adalah perkara yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tentunya ini adalah larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Qala wala bai'u ba'dukum 'ala bai'i ba'd. Dan janganlah kalian saling bermuamalah, saling berbisnis, yaitu menjual, menjual barang. Ya, janganlah kita menjual barang, yaitu barang yang telah dijual oleh saudara kita sama muslim. Ini dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya, ketika datang seorang yang belanja membeli sebuah barang kepada saudara kita, kepada toko saudara kita sama muslim, contohnya dia membeli barang dengan harga 10.000. Kemudian datang pedagang yang lainnya mengatakan, kalau saudara membeli kepada saya, maka saya akan memberikan, yaitu harga di bawah yang saudara beli. Saya bisa memberikan dengan harga 9.000, 8.000 dan sebagainya. Dan ini adalah perkara yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Naam, Rasulullah SAW melarang kita untuk kita saling jual beli dengan cara yang demikian. Ini adalah cara jual beli yang tidak sehat, yaitu masuk kepada jual beli kepada saudaranya, yang mana saudaranya sudah melakukan akad jual beli dan sudah terjadi deal di antara mereka. Kemudian datang pedagang lain masuk mengatakan, kalau saudara membeli dengan saya, maka saya akan menjual dengan harga yang lebih murah. Perkara ini yang banyak beredar di antara kita, disadari ataupun tidak disadari, bahwasanya muamalah semacam ini adalah muamalah yang tidak sehat sama sekali. Naam, janganlah kalian menjual ataupun jual beli, yaitu barang yang telah dijual oleh saudara kalian, kata Rasulullah SAW. Naam, wala bai'i ba'dukum 'ala bai'i ba'd. Jangan kalian saling jual beli, terutama kepada para pedagang yang mereka ini menjual barang kepada saudaranya, yang mana barang tersebut sudah dijual kepada saudaranya dengan harga yang sudah disepakatin, datang masuk pedagang lain menawarkan dengan harga yang lebih rendah, maka perkara ini dilarang oleh Rasulullah SAW. Biarkan manusia bermuamalah dengan apa yang mereka, yang berjalan di tengah-tengah mereka. Naam, dan ini berlaku dengan muamalah-muamalah yang lainnya. Artinya ketika terjadi kesepakatan antara dua belah pihak, baik itu dalam acara khidbah, ya, yaitu ketika kita meminang seorang gadis yang melamar seorang gadis, maka dilarang orang lain masuk untuk melamar gadis yang telah dilamar oleh orang lain. Naam, di antara faedah hadis ini yang disebutkan oleh Syekh bin Uthaymin, yaitu dilarang kita saling masuk kepada urusan orang lain. Orang lain sudah terjadi kesepakatan di antara mereka, kemudian kita masuk di tengah-tengah mereka untuk merusak kesepakatan di antara mereka berdua. Perkara ini dilarang oleh Rasulullah SAW. Naam, ini adalah wasiat ataupun sabda dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala yabi'u ba'dukum 'ala bai'i ba'd. Wa kunu 'ibadallahi ikhwanan. Jadilah kalian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadilah kalian ini saling bersaudara. Bersaudara karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada persaudaraan yang paling kuat selain persaudaraan karena Allah Subhanahu wa taala. Persaudaraan nasab masih bisa dikalahkan dengan persaudaraan karena Allah Subhanahu wa taala. Wa kunu 'ibadallahi ikhwana. Jadilah kalian antara satu dengan yang lainnya saling bersaudara. Ini adalah wasiat dari Rasulullah SAW, nasihat untuk kita semua sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW, untuk kita saling bersaudara antara kita dengan yang lainnya. Janganlah kita saling, yaitu merusak hubungan antara kita sama muslim. Walaupun kita berbeda pandangan ataupun berbeda persepsi, akan tetapi kita semuanya adalah Islam dan semua kita adalah saudara. Tidak ada kelebihan bagi orang Arab atas orang Ajam. Yang membedakan mereka adalah takwa. Qala al-muslim akhul muslim la yudhlimu. Antara muslim yang satu dengan yang lainnya Tidak boleh saya menzalimi, kata Rasulullah SAW. Naam, al-muslim akhul muslim la yadlimuhu wa la yakhdhuluhu. Antara muslim yang satunya, antara muslim yang satu dengan yang lainnya, dilarang dia untuk saling menzalimi. Tidak boleh kita menzalimi orang lain, dan kita pun tidak mau dizalimi oleh orang lain. Seperti dalam hadis qudsi yang sudah kita ketahui bersama dari hadisnya Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, Allah tabaraka wa ta'ala menyatakan, ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altu bainakum muharrama fala tadhalamu. Wahai hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan perbuatan zalim atas diriku, kata Allah, dan aku menjadikan perbuatan zalim itu haram di antara kalian. Tidak boleh kita saling menzalimi. Antara satu muslim dengan yang lainnya, sama sekali diharamkan oleh Allah. Haram untuk kita saling menzalimi. Qala wa la yahqiruhu. Dan janganlah kita merendahkan saudara kita sama muslim. Ya? Janganlah kita merendahkan saudara kita sama muslim. Ingat bahwasanya kita semua ini adalah hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kelebihan di antara satu dengan yang lainnya. Yang membedakan kita adalah taqwa di sisi Allah. Inna Allah la yanzur ila suwarikum wa la ila ajsamikum wa la amwalikum. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak melihat rupa kalian. Allah tidak melihat bentuk fisik kalian, dan Allah tidak melihat harta kalian. Akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala melihat ketakwaan kalian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. At-taqwa ya ibadullah. Ketakwaan kita yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kita melihat bentuk postur tubuh dari saudara kita sama muslim. Walaupun dia memiliki anggota tubuh yang kurang, ataupun memiliki kekurangan dalam tubuhnya, sesungguhnya ini tidak berarti di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Rasulullah SAW menyatakan dalam hadis ini, wala yahqiruhu. Dan jangan kalian merendahkan saudara kalian sesama muslim. Tidak boleh kita saling merendahkan. Semua kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala sama. Yang membedakan kita yaitu at-taqwa. Qala at-taqwa ha huna, at-taqwa ha huna, at-taqwa ha huna. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan takwa itu tempatnya di dada. Beliau mengarahkan kepada dadanya. At-taqwa ha huna, at-taqwa ha huna, at-taqwa ha huna. Takwa itu tempatnya di sini, kata Rasulullah. Takwa itu tempatnya di sini, yaitu di dada, diulangi tiga kali oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketakwaan itu di dada. Naam. Ketakwaan itu ada tempatnya di dada-dada kita. Dan cuma Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengetahui derajat ketakwaan seseorang. Qala bi hasbi imrin man syari'a yakhthira akhahu al-muslim. Yaitu merendahkan kepada saudara muslim yang lainnya. Mereka senang dengan kejelekan yang terdapat dalam saudaranya, dan ini adalah perkara yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kullu muslim ala muslim haramud damu wa maluhu wa 'irduhu. Antara muslim yang satunya diharamkan untuk dia membunuh, menumpahkan darahnya saudaranya sama muslim. Tidak boleh dia merampas hartanya, yaitu dengan cara menipu, ya, mencuri, merampok, ataupun menipu dalam sistem jual beli. Ini semua dilarang. Dan yang ketiga, kata Rasulullah SAW, janganlah kalian merendahkan harkat dan martabat seorang muslim. Naam, dalam hadis yang lain disebutkan, hadis yang cukup banyak, bahwasanya antara muslim yang satu dengan yang lainnya, bukan hadis ini saja disebutkan oleh Rasulullah, antara muslim yang satu dengan yang lainnya haram untuk dia menumpahkan darahnya. Haram untuk dia merampas hartanya dengan sistem yang tidak dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan haram untuk dia merendahkan martabat seorang muslim. Dan ini adalah apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala dapat memberikan kita petunjuk, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan hati kita di atas jalannya. Aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. حاضرين سنصة جمعة يقول لنا الله سبحانه وتعالى الرسول صلى الله عليه وسلم تدنيا بليو أدلى سورة طالة الكتاب على الكتاب لما نبليو دي ودوش الله سبحانه وتعالى ودوه يكوتي على أمتنا dan tentunya dari apa yang disabdakan oleh beliau terdapat kebaikan, terdapat hal yang positif terhadap diri kita kalau kita mau mengamalkan apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Kalau kita hendak menempuh jalannya Rasulullah SAW, maka hendaklah kita taat dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, kita mengikuti jalannya, kita mengikuti jalannya para pendahulu kita dari ulama salaf yang mana mereka telah mengikuti jalannya para sahabat dan Rasulullah SAW. Dan ini adalah jalan terbaik. Kalau kita hendak masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah kita mengikuti jalannya Rasulullah bersama para sahabatnya. Jangan kita menempuh jalan yang tidak pernah ditempuh oleh Rasulullah SAW dan bersama para sahabatnya. Kalau seandainya di antara kita termasuk dalam apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, maka hendaklah kita bersegera untuk mengintrospeksi diri kita, ya, untuk berkaca bercermin dan kembali kepada jalannya Allah Subhanahu wa taala dan jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita dapat mengambil faedah dari ahadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semoga Allah Subhanahu wa taala terus memberikan taufik kepada kita, membimbing kita di atas jalannya, dan terus Allah Subhanahu wa taala menetapkan hati kita di atas agama Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di surga yang besar. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.